meto padengir pulang aku ayayan abu abu mak mereka kita kantor ke orang di dalam cici maju serang ke pagi kita kantor apa lebat teman apa pakaian di kota sanggup lumayan kantor ke ibu KJN ya abu di layu suwa sumangat Junjung ke